Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمُكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam menjalankan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dari orang-orang yang mampu mentahqiq tauhid yang dengannya Allah akan masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid pada pertemuan yang terakhir. Kita memasuki dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, maka sungguh dia telah menjadikan umara atau ulama tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang terakhir ini sangatlah tegas menunjukkan akan demikian itu. Beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghasankannya. Wa an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah, membaca ayat ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Itu pada surat At-Taubah ayat 31. Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya, kata Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunahu, bukankah mereka, yaitu ahbar dan ruhbah kalian, waruhban kalian, bukankah para pendeta kalian itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu, dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian pun menghalalkannya. Fakultu, maka Adi bin Hatim pun berkata, bala, iya. Qala, maka Rasul pun bersabda, fatilka ibadatuhum, maka yang demikian itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Adi bin Hatim beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Al-ahbar merupakan jam'u dari habrun, yang maknanya al-alim, yaitu orang yang berilmu. Adapun ruhban, ini jam'u dari rahib, wa huwa al-abid, yang maknanya adalah al-abid, yaitu seseorang ahlu ibadah, ya, orang yang ahlu ibadah. Wal ghalibu, dan beliau menjelaskan bahwasanya al ghalib, bahwasanya ahbar ini adalah minal yahud. Adapun waruhban ini minan nasara. Ya, karena orang-orang Yahudi, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang berilmu, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Adapun kebanyakan dari orang-orang Nasara adalah mereka adalah ahlul ibadah, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa didasari dengan keilmuan. Tatkala Adi bin Hatim mendengarkan ayat yang mulia ini yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lasna na'buduhum." Sesungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka. Adi bin Hatim menyangka bahwasanya ibadah itu hanya terbatas dengan ruku kepada mereka, sujud kepada mereka, menyembelih untuk mereka. Beliau membatasi ibadah yang beliau pahami itu hanya sebatas dengan ruku, sujud dan yang semisalnya. Padahal ibadah itu sangatlah luas, tidak terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itulah di sini Rasulullah menjelaskan kepada Adi bin Hatim, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut-ikut mengharamkannya, dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian pun kalian menghalalkannya? Maka Adi pun berkata, bala, iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fatilka ibadatuhum. Maka yang demikian itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mentaati ulama atau mentaati ahlul ibadah di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, ibadatun lahum, ini termasuk dari ibadah. Wa yu'tabaru hadza min syirki ta'ah. Dan yang seperti ini dinamakan dengan syirik di dalam ketaatan. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya masalah penghalalan dan pengharaman ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini pun dapat kita ambil suatu faedah yang namanya ibadah falaisat qasiratan ala sujud. Tidaklah terbatas atas sujud saja atau ruku atau doa ataupun menyembeli ataupun bernazar ataupun yang semisalnya. Akan tetapi yang namanya ibadah itu mencakup ketaatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di dalamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka ini sebagai bentuk peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Syaikh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau di sini menjelaskan beberapa faedah dari nas-nas, dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama adalah tahrimu ta'atil ulama wal umara. Haramnya mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Dan apabila dia meyakini akan kebolehannya melakukan hal tersebut, fahadha huwa syirkul asghar. Maka yang seperti ini adalah hukumnya syirik akbar. Fahadha syirkun akbar. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar. Tapi kalau dia tidak membolehkannya, dia meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan adalah salah, tatkala dia mengikuti ulama dan umara dalam perkara hal tersebut, maka yang seperti ini dia dianggap telah melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Wa huwa minasyirkil asghar. Dan ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Jadi tatkala ada seseorang yang dia mentaati ulama atau umara di dalam penghalalan atau pengharaman, dan dia meyakini akan kebolehannya melakukan hal demikian itu, padahal dia berada di atas ilmu, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar. Namun jika dia meyakini akan tidak kebolehannya melakukan hal yang demikian itu, maka berarti dia telah melakukan suatu perbuatan maksiat yang kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa huwa minasyirkil asghar, dan ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya mentaati ulama dan umara fi ghairi maksiatillah, dalam perkara yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibatun, hukumnya adalah wajib. Jadi mentaati ulama dan umara dalam suatu perkara yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya wajibatun, hukumnya wajib. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Karena kalau kita tidak mentaati ulil amri, maka tidaklah akan layatimu nidhamal alam. Maka tidaklah akan sempurna peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh mereka. Dan tidaklah akan tegak al-masalih. Tidaklah akan tegak kemaslahatan. Ya, kecuali dengan mentaati ulil amri. Seperti misalnya ulil amri menetapkan suatu peraturan bagi setiap warga wajib memiliki KTP ataupun yang semisalnya memiliki SIM atau mentaati rambu-rambu lalu lintas, maka yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Karena ini untuk kemaslahatan dan di dalamnya tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang dia melanggar, maka berarti dia telah melakukan keharaman berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Akan tetapi jika mereka memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq fi tilkal ma'siyah, maka tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dalam perkara-perkara yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya banyak kemaslahatan bagi kelangsungan hidup suatu negara ataupun yang semisalnya, maka yang seperti ini wajib kita mentaati ulama atau umara tersebut. Hukumnya wajib. Kemudian faedah yang ketiga diambil dari perkataan Ibnu Abbas, dari faedah Ibnu Abbas, ya, asar dari Ibnu Abbas menunjukkan bahwasanya anna qaulal alim, apabila ada pendapat dari seorang yang alim yang berilmu dari para ulama, apabila pendapat mereka menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkataan atau pendapat alim tersebut. Bagaimanapun tingkat keilmuan seorang alim tersebut. Ya. Seperti Abu Bakar, Umar, Sufyan Ats-Tsauri ataupun yang semisalnya, apabila mereka berijtihad dan ijtihad mereka adalah salah, ya maka mereka diampuni. Akan tetapi bagi kita tatkala mengetahui akan kesalahan mereka, tidak boleh kita taklid atas kesalahan yang ada pada diri mereka. Tetap kita pegang ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya diambil dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya orang yang dia mengetahui isnad, ya, perjalanan sanad dari perawi-perawinya dan dia mengetahui akan kesahihan dari sanad tersebut, yang otomatis kalau sanadnya sahih tentunya matannya juga sahih. Karena sebagian dari orang-orang yang mereka mengingkari hal tersebut, sebagian mereka mengingkari hadis-hadis Bukhari dan Muslim padahal secara sanad diriwayatkan oleh para perawi yang sahih, akan tetapi karena tidak sesuai dengan akal mereka tidak bisa memahaminya, maka mereka menganggap hadis tersebut adalah dhaif. Karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal-akal mereka. Maka dijelaskan di sini oleh Syaikh Fauzan bahwasanya apabila ada suatu hadis yang memang secara sanadnya diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang thiqah, maka otomatis matannya juga sahih. Ya, kalau seandainya akal kita ya tidak memahaminya, maka yang kita salahkan adalah akal kitanya. Ya, mungkin akal kita belum sampai kepada pemahaman yang demikian itu. Kemudian yang selanjutnya diambil dari hadis Adi bin Hatim bahwasanya ibadah laisat qasiratan ala ruku was sujud, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya ibadah tersebut, nah yang namanya ibadah tidaklah terbatas pada ruku, sujud, doa, istighosah dan yang semisalnya, tapi mencakup yang mentaati apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang Allah larang. Kemudian faedah yang terakhir bahwasanya mentaati ulama dan umara atau semisal mereka di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya berarti telah menjadikan mereka sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Karena masalah mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam penghalalan pengharaman ini termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, itu bab yang ke-39, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Bab yang ke-39 ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang ahwalu man tahakama ila taghut, keadaan-keadaan orang-orang yang bertahkim kepada taghut. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan bahwasanya bab ini sejenis dengan bab yang sebelumnya, yang mana inti dari kedua bab ini di dalamnya ada unsur merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bab ini lebih khusus dibandingkan bab sebelumnya. Bab ini terkait dengan tahakum fil khusumati khassah, itu mengajukan suatu hukum karena adanya suatu khusumah, suatu perselisihan di antara dua belah pihak, ya. Jadi ada dua orang atau lebih yang mereka berselisih terhadap suatu perkara, kemudian mereka pun bertahkim, ya, mengambil, menetapkan suatu hukum, mengajukan suatu hukum. Ini terkait dengan bab ini, terkait dengan khusumat yang terjadi di antara manusia, kemudian mereka pun mengajukan suatu hukum. Adapun bab sebelumnya ini lebih umum terkait masalah penghalalan dan pengharaman. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid, bahwasanya anna tahakum ila ma anzalallah minat tauhid, bahwasanya mengajukan suatu hukum kepada apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini termasuk tauhid dan ibadah, termasuk bentuk tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, law anna tahakuma ila ghairihi, barang siapa yang dia bertahkim, mengambil suatu hakim tatkala berselisih, yang menetapkan suatu hukum, ila ghairihi, kepada selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seseorang yang dia berselisih tentang suatu perkara yang ini diatur oleh Islam, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kok dia mengajukannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengajukan permasalahan yang dia hadapi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hukum-hukum buatan manusia, berarti dia telah melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدًا, karena yang namanya hukum ini semuanya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, ketahuilah hanya milik Allah lah Al-Khalku, itu penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semuanya alam semesta ini, Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada yang mampu menciptakan alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul amru, dan juga hanya milik Allah lah semua perkara. Dijelaskan di sini makna dari wal amru, fahuwa alladhi ya'muru wa yanha, dialah Allah yang memerintahkan dan yang melarang, yang menghalalkan dan mengharamkan. Laisa li ghairihi syirkun fi dzalika, tidak ada dari selainnya sekutu di dalam hal yang demikian itu. Yang berhak memerintahkan, yang berhak melarang sesuatu, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun bersekutu di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di sini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidaklah hukum itu kecuali hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iya. yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya kata beliau, fatahakumu, mengajukan suatu hukum ila ma anzalallah, terhadap apa yang telah Allah turunkan, maksudnya adalah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dakhilun fit tauhid, maka ini masuk ke dalam kategori mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya bertahkim, mengajukan suatu hukum kepada selain Allah, min anwa'i syirki, dan ini adalah termasuk dari jenis kesyirikan. Dan bertahkim, mengajukan suatu hukum kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah merupakan kandungan konsekuensi dari persaksian seseorang bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Maka di sini beliau menjelaskan bahwasanya ya kandungan dari syahadatain adalah kita bertahkim, mengajukan suatu hukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami umurina, dalam semua perkara kita. Di sini beliau Syaikhul Fauzan menggariskan suatu perkara yang sangat penting bagi kita, karena sebagian orang memahami bertahakum itu, berhakim, mereka hanya membatasi terkait masalah hukum-hukum masalah pidana atau perdata. Ya, masalah hukum pancung misalnya, masalah hukum waris, masalah hukum orang kalau dia berzina, hukumnya apa. Ya. Sebagian orang hanya membatasi masalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala hanya terkait dengan hukum-hukum yang seperti itu. Beliau di sini menjelaskan laisal muradu, bukanlah yang dimaksud bahwasanya bertahakum ini hanya dalam permasalahan yang diperselisihkan di antara manusia tatkala mereka berselisih saja, akan tetapi kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala fil maqalat, dalam semua pendapat-pendapat, dalam semua istihad-istihad fikih. Ya, kita harus berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah. Ya, dan kita mengambil apa yang sesuai dengan dalil dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan dalil. Tidak boleh kita ta'assub terhadap pendapat si fulan, pendapat imam tertentu. Ya, barang siapa yang berta'assub, ya, ada suatu perbedaan misalnya masalah fikih. Ada dua perbedaan di antara para ulama tentang masalah fikih. Kemudian sudah jelas bagi dia sebenarnya yang sahih adalah pendapatnya ulama ini. Tetapi karena dia misalnya hidupnya di Indonesia yang katanya bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i, tatkala ada pendapat yang menyelisih madhab dia, padahal dia sudah jelas dalilnya, kemudian akhirnya dia berta'asub dengan madhab dia, maka yang seperti ini orang yang berta'asub lam yakun mutahakiman ila ma anzalallahu wa ila rasul. Berarti dia ya tidak bertahkim, tidak mengajukan suatu hukum terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya tahakum, kita mengajukan, mengembalikan semua hukum, yaitu dalam semua perkara. Bahkan di sini beliau mengatakan wa kadzalika at-tahakumu fil manahij. Ya, begitu pula tatkala kita berhukum di dalam menentukan suatu manhaj di dalam berdakwah. Maka ini kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana secara manhajnya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, mendakwahkan Islam selama 23 tahun, apa yang beliau dakwahkan? Apa yang menjadi prioritas beliau tatkala beliau berdakwah? Apakah yang jadi prioritas beliau merebut kekuasaan terlebih dahulu, atau prioritas beliau adalah memperbaiki perekonomian terlebih dahulu, atau bagaimana cara berdakwah beliau? Manhaj beliau di dalam berdakwah bagaimana? Dan kita ketahui manhaj beliau dalam berdakwah adalah memprioritaskan masalah akidah, masalah tauhid. 23 Rasulullah mendakwahkan Islam, 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Selama 10 tahun di kota Makkah, beliau hanya memprioritaskan masalah tauhid, masalah akidah. Setelah itu baru menjelaskan syarat-syarat Islam yang lainnya. Inilah manhaj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada seseorang yang berselisih terkait dalam manhaj dalam berdakwah, maka kita harus berhukum mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau menjelaskan maka barang siapa yang dia hanya membatasi bertahakum ila kitabillahi wa sunnah, berhukum terhadap kitab dan as-sunnah ini hanya dalam perkara perselisihan di antara manusia, hukum-hukum yang terkait dengan manusia, masalah hukum mencuri, hukum orang yang berzina ataupun yang semisalnya, fahada ghalitun, maka yang seperti ini adalah salah. Ya, berhukum bertahakum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah ada dalam semua perkara. Semua perkara, baik di dalam perkara al-khusumat wa fil huququl maliyah, ya, perbedaan apa pertentangan di antara dua orang manusia yang berselisih, kemudian di dalam masalah hak-hak yang terkait masalah harta ataupun yang semisalnya, begitu pula di dalam perkara-perkara yang di dalamnya perkara-perkara aqwalil mujtahidin, di dalam masalah fikih dan juga di dalam masalah manhaj di dalam berdakwah. Ya, semuanya ini harus dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan hal demikian itu, yaitu dalam surah As-Sura ayat 10 Allah taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in." Dan apa-apa yang kalian berselisih di dalamnya, min syai'in, dari sesuatu, syai'in nakira fi siyaqi syarti. Syai'in di sini bentuknya adalah nakira dalam konteks syarat. Yang ini adalah menunjukkan akan keumumannya. Ya, barang siapa yang kalian wa makhtalaftum, dan apa-apa yang kalian berselisih di dalamnya atas segala suatu perkara apapun itu bentuknya, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditegaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya masalah bertahakum ini tidaklah hanya terbatas kalau di kita mungkin terkait masalah hukum pidana dan perdata, tapi hukum Allah ini luas di dalam masalah manhaj, di dalam masalah fikih dan yang semisalnya. Ini masuk wajibnya kita bertahakum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang selanjutnya. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan babnya adalah surat An-Nisa ayat 60, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ilat tagut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida." Ayat yang mulia ini memiliki sababul nuzul, ada sebab turunnya ayat yang mulia ini, dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam matannya. Bisa antum lihat itu perkataan Qala Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, ya, ini diantara sebab turunnya ayat yang mulia ini. Berkata Qala Asy-Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiq wa rajulin minal yahudi khusumah, bahwasanya ada di antara seorang laki-laki dari orang munafik dan juga seorang laki-laki dari orang Yahudi khusumah, mereka berselisih. Faqala al-yahud, maka berkatalah orang Yahudi, natahakamu ila Muhammadin, mari kita mengajukan hukum ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa orang Yahudi ini ingin mengajukan permasalahan yang dia perselisihkan dengan seorang munafik ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Arafa annahu la ya'khudhu ar-riswa. Karena orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau disogok, tidak menerima uang suapan. Ya. Wa qala al-munafiq, kemudian berkatalah orang munafik, natahakamu ila al-yahud, kita berhukum aja kepada orang Yahudi. Kenapa orang munafik ini menginginkan berhukum dengan orang Yahudi? Li ilmihi, karena keilmuannya, annahum ya'khuduna riswah, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mau disogok, ya, mau mengambil riswah. Fattafaqa, maka mereka pun akhirnya bersepakat, ayat tiya kahinan fi Juhayna, untuk mendatangi seorang kahin di Juhayna. Fayatahakama ilaihi, maka keduanya pun berhukum kepada kahin tersebut. Ya, maka turunlah ayat yang mulia ini, alam tara ilal ladina. Alam tara ilal ladina, di sini ada al-istifham huna al-inkari. Ya, istifham alam tara ala a hamzah di sini adalah istifham ingkari. Dan khitab alam tara di sini adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang dilakukan oleh orang munafik dan orang Yahudi ini yang berhukum dengan seorang kahin di dalam perselisihan mereka. Kemudian Allah mengatakan alam tara ilal ladina, tidakkah engkau ya Muhammad lihat kepada orang-orang yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, yang dia menyangka bahwasanya dia beriman, ay yad'una al-iman bidzalika wa hum kadzibun, dia menyangka bahwasanya mereka adalah beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an, sementara mereka mendustakannya. Firman Allah di sini yaz'umuna yadulu ala annahum kadzabah, yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah dusta, mengaku beriman terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka berdusta. Ya. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu yaitu dari Al-Kitab Al-Kutub alladhi qablahu, kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya masdarnya adalah satu, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum yang berada dalam Al-Kitab yang merupakan inti dari ajaran Allah Subhanahu wa taala terkait masalah tauhid dan akidah, intinya adalah sama karena memang berdasarkan atas sumber yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang dia tidak beriman dengan satu kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah mendustakan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kitab saja mereka mengingkarinya, sebagaimana orang-orang Yahudi mereka beriman terhadap kitab Taurat, akan tetapi mereka tidak beriman terhadap kitab Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, maka hakikatnya mereka pun tidak beriman terhadap Taurat. Ya, oleh karena itulah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, tidakkah engkau ya Muhammad melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka beriman dengan Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang lainnya yang sebelum kamu dari kitab Taurat dan Injil, yang menunjukkan bahwasanya mereka dusta di dalam pengakuan mereka beriman terhadap kitab-kitab tersebut. Karena kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari satu kitab saja hakikatnya telah mengingkari semua kitab yang Allah turunkan. Ya, begitu pula tatkala seseorang mengingkari seorang rasul, maka hakikatnya mereka pun mengingkari satu rasul saja, maka hakikatnya mereka pun mengingkari semua rasul. Karena inti dakwah para nabi dan rasul intinya adalah sama. Mengingkari satu saja, maka hakikatnya mengingkari semua rasul. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumun nuhil mursalin." Ya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam mendustakan al-mursalina, para rasul. Padahal yang didustakan oleh mereka itu hanya satu rasul, itu Nuh alaihi salam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaumun nuhil mursalin? Ya, karena tatkala mereka mengingkari rasul mereka itu Nuh alaihi salam, maka hakikatnya mereka pun mengingkari semua rasul. Karena apa yang mereka bawa intinya adalah sama, mengajak agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, yuriduna ayyatahakamu ila tagut, dan mereka menginginkan untuk bertahkim, mengajukan suatu hukum kepada tagut. yakni ay ya'diluna an kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ghairihima, yaitu mereka berpaling dari alkitabullah, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada selain keduanya. Kemudian di sini harus kita perhatikan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yuriduna dan mereka menginginkannya, hadza dhabitun muhimmun, ini adalah merupakan dhabit yang sangat penting, yang kalau kita ingin menetapkan seorang yang bertahkim ini, ya, sampai derajat kufur akbar atau tidak, apa dhabitnya, apa batasannya, ya, beliau menjelaskan yuriduna ini adalah dhabit, syaratun fi nafi aslil iman, syarat ditiadakannya aslu iman terhadap orang yang mereka berhukum kepada togut. Apabila ada seseorang yang dia bertahkim, mengajukan suatu hukum karena keinginannya, karena memang dia suka dengan hukum tersebut, dan tidak ada rasa benci terhadap hukum tersebut, ya, maka yang seperti ini, yang dia memang karena iradahnya, keinginan dia, maka orang yang seperti ini telah melakukan kekufuran yang akbar, yang ternafikan aslu iman pada dirinya. Namun jika seseorang yang dia bertahkim, ya, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginannya, atau mungkin dia dipaksa untuk melakukannya padahal dia tidak menginginkannya, ya, dia diseret oleh lawannya tatkala berselisih oleh seseorang, kemudian akhirnya dia diseret, ya, untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dia dipaksa, ya, dan dia tidak memiliki pilihan yang lainnya, dan dia dalam keadaan benci, maka yang seperti ini tidak sampai menafikan keimanan yang ada pada dirinya. Walaupun nanti insyaallah kita akan bahas pada poin yang terakhir tentang orang yang seperti ini, yang mengajukan suatu hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad umiru ayyakfuru bihi, ai maknanya, dan sungguh, ya, kalian telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya untuk mengingkari hukum yang dibuat oleh manusia, untuk mengingkari tagut. Ya, tagut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengingkari bitahakumi ila tagut. Ya, Allah memerintahkan untuk mengingkari berhukum dengan tagut, dan perintah di sini adalah perintah yang wajib. Perintah di sini adalah perintah yang wajib. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuriduna syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Dijelaskan di sini oleh Syaikhul Fauzan ayat yang mulia ini, dan syaitan, ya, menginginkan mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perbuatan mereka yang mengajukan hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kepada seorang dukun, ini hadza innama huwa imla'un minasyaitan wa huwa alladhi sawwala lahum hadhihi al-irada. Apa yang mereka lakukan ini berasal dari syaitan. Syaitanlah yang memujuk mereka agar mereka berhukum dengan hukum tagut. Syaitanlah yang membujuk dan memenuhi hati-hati mereka, ya, agar mereka berhukum dengan tagut, yang tujuannya syaitan, tujuan syaitan ini adalah agar menjauhi mereka dari kebenaran dan menyesatkan mereka dari kebenaran. Bahkan syaitan menginginkan, ya, mereka tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh dari kebenaran. Bukan hanya kesesatan yang dekat, fala yakfihi annahu yatrakuhum fi makanin qarib, dan syaitan tidaklah mencukupkan menyesatkan manusia dengan kesesatan yang ringan, tidak, tetapi dia menginginkan, ya, agar manusia itu tersesat dengan kesesatan yang jauh sehingga dia tidak dapat melihat kebenaran selama-lamanya. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Ya, yaitu syaitan menginginkan agar manusia ini tersesat dengan kesesatan yang jauh, dengan harapan manusia tidak bisa kembali lagi terhadap kebenaran. Kemudian faedah dari ayat yang mulia ini, Sebagaimana yang dijelaskan di sini, yang pertama adalah wajibnya bertahakum mengajukan suatu hukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ridho dan taslim terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, fahuwa taghut, berarti dia adalah seorang taghut. Ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah taghut. Dan barang siapa yang dia bertahkim, mengajukan suatu hukum kepada selain apa yang Allah turunkan, berarti dia telah bertahkim, mengajukan hukum dengan kepada taghut. Kemudian yang kedua, wajibnya kita mengingkari taghut. Dan taghut ini sangatlah banyak, waru'usahum, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Dan gembong-gembong dari taghut itu ada lima. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaihi. Kemudian yang kedua, orang yang disembah dalam keadaan dia ridho. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajak manusia agar beribadah kepada dirinya. Kemudian yang keempat, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dan yang kelima ini adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat, peringatan yang keras dari tipu daya syaitan yang dia ingin menyesatkan manusia dari kebenaran dengan sesat sejauh-jauhnya kesesatan. Kemudian yang kelima, barang siapa yang dia diajak ya untuk bertahkim, berhukum ya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk memenuhi hukum tersebut, tidak berpaling sebagaimana orang munafik. Karena pada awalnya di sini orang Yahudi ya menyarankan untuk berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang dia diajak untuk bertahkim, berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hukum Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi dia untuk mengijabahinya dan menerimanya, tidak boleh berpaling sebagaimana orang-orang munafik. Kemudian poin yang selanjutnya, ini mungkin kita hanya bawakan satu dalil saja, insyaallah mewakilkan, karena pertemuan kita kalau tidak salah tinggal 11 atau 12 kali lagi. Sementara ini kita baru bab keberapa? 39 dari 67 bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, mungkin tidak semua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita jelaskan. Satu atau dua yang insyaAllah mewakili dari bab-bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita bahas poin yang terakhir, yang ini anda ambil dari kitab At-Tamhid, karya Syekh Saleh Al-Syekh, menjelaskan tentang al-ahwalu man tahakama ila taghut. Keadaan-keadaan orang-orang yang bertahkim kepada taghut. Beliau menjelaskan ada tiga keadaan atau empat keadaan, tapi di sini kita jelaskan tiga keadaan orang yang berhukum dengan taghut. Yang pertama adalah al-musyarri'u wassanu lidhalika. Itu orang yang mensyariatkannya atau orang yang membuat hukum tersebut. Orang yang membuat hukum tersebut dari selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dialah pembuatnya. Maka di sini beliau mengatakan hadzal musyarri'u wassanu, adapun orang yang mensyariatkan atau menetapkan hukum tersebut dari hukum-hukum taghut, lidzalika kafirun, maka orang tersebut adalah kafir. Wa kufruhu dhahirun, dan kekufurannya adalah sangat jelas dikarenakan dia telah menjadikan dirinya sebagai taghut. Li'annahu ja'ala nafsahu taghutan, karena berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai taghut. Jadi orang yang membuat, yang merancang hukum-hukum taghut, ya, berarti dia telah kafir dengan kekafiran yang zahir. Karena hakikatnya dia telah menjadikan dirinya sebagai taghut. Kemudian yang kedua, al-hakimu bidzalika at-tasyri. Hakim yang dia berhukum dengan hukum yang dibuat oleh jenis orang yang pertama tadi. Fihi tafsilun, maka hukumnya tafsil, dirinci. Fa in hakama marratan aw marrataini aw aktsara min dzalika, jika dia berhukum dengan selain hukum Allah tersebut hanya satu kali atau mungkin dua kali atau mungkin lebih dari itu, walam yakun dzalika dainan, akan tetapi dia tidak menjadikan kebiasaan dia, enggak biasa dia Cuma ya sekali-sekali dia berhukum dengan hukum buatan manusia. Wa huwa ya'lamu annahu 'asin, dan dia mengetahui bahwasanya dia telah melakukan perbuatan maksiat tatkala berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini huwa min ahli dzunub. Dia termasuk dari orang yang melakukan perbuatan dosa. Wa la yukaffaru, dan tidak dikafirkan sampai dia membolehkannya. Ini yang pertama, jika ada seorang hakim yang sekali atau dua kali atau lebih, tapi tidak menjadikan sebagai kebiasaannya, dan dia mengetahui bahwasanya dirinya telah berbuat kemaksiatan, tatkala berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini dia telah melakukan suatu kemaksiatan dan tidak dikafirkan, kecuali kalau dia membolehkan apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, kalian yang kedua, adapun seorang hakim yang tidaklah dia berhukum dengan syariat Allah sama sekali, enggak pernah berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa berhukum dengan buatan manusia dan mengharuskan manusia untuk berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, fa hadza min ahli ilmi man qala yukaffaru mutlaqan ka kufril ladzi sannal qanuna. Maka ya, ada ahlul ilmi yang mengatakan ya bahwasanya orang yang seperti ini dikafirkan secara mutlak, seperti orang yang membuat undang-undang tersebut yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, keadaan seorang hakim yang tadi yang membuat hukum, kemudian yang kedua adalah hakim yang menggunakan hukum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah halul mutahakimina, keadaan orang yang mengajukan hukum tersebut, yang dia pergi kepada seorang hakim, yang dia memiliki suatu perselisihan dengan yang lainnya, kemudian mengajukan kepada seorang hakim, yang hakim tersebut berhukum dengan hukum buatan manusia. Apa hukumnya? Fahadza fihi tafsil. Maka hukumnya dirinci. Yang pertama, in kana yuridu tahakkuma ila tagut wa lahu raqba fi dhalika wa yara anna al-hukma bidhalika sa'igun wa la yakrahuhu fa hadha kafirun. Jadi jika dia menginginkan, memang dia ingin untuk bertahkim, mengajukan hukum kepada tagut, ya, dan tidak ada unsur kebencian di dalamnya, maka fahadha kafirun. Maka yang seperti ini hukumnya adalah kafir. Karena tidaklah berkumpul ya, pada diri seseorang antara keimanan dengan keinginan untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terkumpul pada diri seorang yang beriman, ya terkumpul, tidaklah mungkin terkumpul di dalamnya keimanan kepada Allah dan keinginan untuk bertahkim kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang kedua, apabila dia tidak menginginkannya untuk bertahkim dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak meridoinya, wa innama ujabira ala dhalika, dan dia dipaksa untuk melakukan yang demikian itu, atau, jadi ini ada dua keadaan, ya, yang ini diberikan udzur oleh para ulama. Jika yang pertama dia tidak menginginkan untuk bertahkim dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ridho, ya, dan dia dipaksa untuk melakukannya, tidak ada pilihan bagi dia, dia dipaksa, atau annahu alima, atau dia tahu, anal haqqa lahu fi syar'i, bahwasanya kebenaran ada pada dirinya di dalam syariat, farafa al-amra ila al-qadi fil qanuni li ilmihi annahu yuwafiqu hukma syar'i. Ya, dia tahu kebenaran ada pada dirinya di dalam syariat, sehingga dia mengangkat perkaranya kepada qadi yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu ya hukum yang ada pada buatan manusia tersebut, yuwafiqu hukma syar'i, kebetulan pas dengan hukum yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian akhirnya dia mengangkat perkaranya ya kepada seorang qadi, tatkala dia berselisih dengan seseorang ya yang qadi ini berhukum dengan hukum buatan manusia karena keilmuannya bahwa syariat ini ya pas sekali ya, hukum yang dibuat oleh manusia ini sesuai dengan apa yang apa yang ada dalam syariat Islam yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Fahada al asahu aidon indi, ya ini ada mungkin ada khilaf di antara para ulama, tapi Syekh Al-Utsaimin mengatakan maka yang sahih ya, dan ini pun menurut saya kata beliau, annahu jaizun, bahwasanya hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah boleh. Jadi kalau kita berselisih ya dengan seseorang ya, kemudian kita tahu bahwasanya hukum yang dibuat oleh manusia ini bertepatan dengan hukum yang dibuat Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa kita mengajukan ya perkara kita. Jika kita memang mengetahui tatkala kita mengajukannya, kita akan mendapatkan hak yang memang itu adalah merupakan hak kita untuk mendapatkannya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait masalah bab ini. Kita langsung lanjut pada bab yang selanjutnya. Itu bab yang ke-40. Al-babu al-arba'una. Bab yang ke-40. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ai ma hukmuhu wa ma dalilu dzalika. Yani maknanya apa hukumnya? Apa sih hukum orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah, dan mana dalilnya? Ya, ini yang dimaksud di dalam bab ini. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah madhab ahlussunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hukum mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. InsyaAllah nanti kita hanya mencukupkan satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita langsung masuk pada poin yang pertama. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang anak ambil dari kitab Tamhid. Karya Sesoleh Alusi. Kalau di dalam buku anak ini halaman, di buku anak halaman 434 sampai 437. Ya. Nanti antum bisa lihat bagi antum yang memiliki bukunya. Dikatakan oleh Syekh Soleh Al-Syekh bahwasanya tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah alaihi barahin. Ya, baginya memiliki bukti-bukti. Keberhakan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah memiliki barahin, memiliki bukti-bukti. Dan di antara bukti atau barahin yang menunjukkan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi adalah tauhidul ma'rifah wal isbat. Atau dengan kata lainnya adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam rububiyahnya, bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Allah lah yang mengatur dan menguasai alam semesta ini, maka hal ini merupakan dalil akan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi semata. Dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid tatkala beliau membahas suatu bab yang beliau berikan judul babu qaulillahi taala ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun sementara mereka adalah makhluk yang diciptakan? Ya. Bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah tidak berhak disembah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah yang sempurna. Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menguasai kita, bahkan alam semesta. Oleh karena itulah Allah lah yang berhak untuk disembah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kamu, karena dialah yang telah menciptakan kalian. Ya, ini diantara barahin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahannya. Adapun yang kedua, wa kadzalika tauhidul asma was sifat burhanun ala tauhidil ilahiyah. Begitu pula dengan tauhid asma was sifat, ini adalah merupakan burhan, dalil bagi kita untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam nama-nama dan sifatnya, walillahil asmaul husna, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna yang sampai pada puncaknya kesempurnaan, yang mengandung sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada aib sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah lah memang satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, karena Allah sempurna di dalam nama-nama dan sifatnya. Kemudian beliau di sini menjelaskan, waman hasala indahu dhalalun fi tauhidil asma'i was sifat, maka barang siapa yang dia memiliki kesesatan di dalam memahami tauhid asma was sifat, maka kesesatan dia ini ya otomatis ya dia pun akan sesat di dalam memahami tauhid uluhiyah. Jadi orang yang dia salah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kesesatan dia tatkala memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala pun mengantarkan dia kepada kesesatan di dalam memahami tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Usy. Oleh karena itulah ya kita dapatkan para mubtadi ya yang mereka melakukan ilhad penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat Allah dari umat ini, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya kita dapatkan mereka pun ya tatkala menyelisihi tauhid asma wa sifat, mereka pun tidak mengetahui hakikat makna dari tauhid ilahiyah. Mereka pun tersesat di dalam memahami tauhid uluhiyah. Ya sehingga mereka menafsirkan la ilaha illallah bighairi maknaha, dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan makna yang asli yang ditunjuki oleh secara alladhi dalat alaihi lughah, yang ditunjuki secara bahasa dan juga secara syar'i, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Akan tetapi orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah dan semisal mereka memberikan makna la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga mereka tatkala menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran yang seperti ini, maka membuka pintu-pintu kesyirikan bagi kaum muslimin. Ya membuka pintu-pintu kesyirikan bagi kaum muslimin tatkala mereka mengartikan la ilaha illallah dengan arti yang salah. Ya mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama hubungan bab dengan kitab tauhid, ya karena tauhid uluhiyah ini memiliki barahin di antaranya adalah tauhid asma wa sifat. Ya kemudian yang kedua hubungan bab ini dengan kitab tauhid sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Usy, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun di dalam bab ini ingin menjelaskan ya bahwasanya ta'dhimul asma'i wa sifat min kamalit tauhid, bahwasanya mengagungkan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari kesempurnaan tauhid. Jadi seorang yang mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala min kamalit tauhid, ini termasuk dari kesempurnaan tauhid. Dan sebaliknya orang-orang yang dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini dapat menafikan aslu tauhid. Walaupun nanti ada perincian ya terkait hukum mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Usy dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya hubungan bab ini dengan kitab tauhid bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama bahwasanya di antara bukti tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat. Seseorang yang dia mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, maka melazimkan dia pun mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Maka orang-orang yang mereka memiliki kesesatan di dalam asma wa sifat, maka ya sebagian besar mereka pun akhirnya tersesat di dalam memahami tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua, ya hubungan bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah termasuk dari kesyirikan dan kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian poin yang kedua, madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada salahnya kita mengulang kembali. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Said. Tapi tidak ada salahnya kita sedikit menjelaskan tentang madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini bahwasanya madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah adalah mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah kama ja'at fil kitabi wa sunnah, sesuai dengan apa-apa yang telah datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ya, karena menetapkan nama-nama dan sifat Allah ini adalah suatu perkara yang gaib, dan tidaklah mungkin kita mengetahui perkara yang gaib kecuali berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Ya, untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala haruslah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, bukan berdasarkan akal. Ya, perkataan di sini bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ini untuk membantah orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan akal-akal mereka. Kalau Ahlu Sunnah, ya karena perkara nama dan sifat Allah adalah perkara yang gaib dan tidaklah mungkin kita mengetahuinya kecuali dengan khabar dari Al-Kitab dan As-Sunnah, maka mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sebagian dari firqah yang sesat, seperti orang-orang Asy'ariyah, ya mereka menetapkan sifat ya karena berdasarkan akal mereka. Yang ana maksud di sini adalah Asy'ariyah mutaakhir. Ya, Asy'ariyah mutaakhirah. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ustaz Firanda, Asy'ariyah ini ada Asy'ariyah mutaqaddim, Asy'ariyah yang terdahulu, itu Abu Hasan Al-Atsari, dan ada Asy'ariyah yang akhir-akhir ini, ya, yang diketuai oleh Ar-Raji, ya. Kalau Asy'ariyah yang mutaqaddimin itu mereka mengikuti pemahamannya madhab Qulaybiyah yang menetapkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat yang terkait dengan sifat dzatiyah. Sifat Allah itu ada dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang Allah kehendaki untuk melakukannya, terkadang Allah tidak menghendaki, seperti al-kalam. Ini adalah sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah, seperti Allah berada di atas ars, Allah memiliki sifat wajah, Allah memiliki tangan, ini ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah yang terdahulu, tapi diingkari oleh orang Asy'ariyah yang akhir-akhir ini, yang mereka hanya menetapkan 7 sifat, itu pun berdasarkan akal. Tatkala mereka menetapkan sifat al-ilmu bagi Allah, ya, kenapa mereka menetapkan sifat ilmu? Karena menurut mereka, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, tidaklah mungkin Allah mampu melakukannya kecuali Allah memiliki ilmu. Makanya mereka tetapkan sifat ilmu. Mereka pun menetapkan sifat kudrah bagi Allah. Ya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, menunjukkan Allah memiliki sifat kudrah, kemampuan. Maka mereka tetapkan sifat kudrah. Jadi intinya mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang 7 tersebut berdasarkan akal-akal mereka, bukan berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian alama yaliku bijalalihi wa azamatihi. Kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, alama yaliku bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menepis anggapan sebagian orang, kalau menetapkan nama dan sifat Allah melazimkan menyerupai Allah dengan makhluk. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Kenapa mereka mengingkarinya? Karena mereka memiliki syubhat, kalau kita menetapkan nama atau sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka melazimkan kita ini menyerupai Allah dengan makhluk. Maka dikatakan di sini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Qur'an As-Sunnah, ini sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Yang namanya sifat itu sesuai kepada siapa dia disandarkan. Yang namanya sifat ini sesuai kepada siapa yang dia disandarkan. Kepada makhluk saja sifatnya sama, tapi kalau disandarkan kepada makhluk yang berbeda, bentuknya berbeda. Wajah, wajah manusia, wajah tembok, wajah binatang, sama-sama wajah, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berbeda, maka bentuknya pun berbeda. Ini sesama makhluk. Maka begitu pula tatkala kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah sifat Allah tersebut laisa kamitsli syai'un, tidak serupa dengan apapun, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ta'tilin, tidak boleh kita menolaknya. Ya. Baik menolak secara mutlak seperti orang-orang Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah secara mutlak, semuanya mereka ingkari. Ya. Atau mengingkari sebagiannya seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari semua sifat, menetapkan nama dan menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala tahrifin, dan juga tidak boleh kita mentahrifnya, memalingkan makna ataupun lafaz dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti memalingkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, dipalingkan menjadi harokatnya dirubah wa kallamallaha Musa taklima, ya wa kallamallahu Musa taklima, mereka ganti menjadi wa kallamallaha, lafaz yang mulia Allah, ya dibaca mansub. Kalau dibaca mansub berarti sebagai maful bi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berarti Musa, dan Musa benar-benar berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka rubah harokatnya. Ya, ini termasuk dari bentuk tahrif di dalam lafaz, ya, atau sebagian orang yang merubah istawa menjadi istaula. Kalau ini tahrif di dalam makna, tangan diartikan dengan kekuasaan, berarti merubah maknanya. Wa min ghairi takyifin, dan juga tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh digambarkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'un, ya. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan tidak mungkin bagi kita itu menggambarkan Allah, tidak mungkin. Karena untuk menggambarkan sesuatu, untuk mengetahui hakikat sesuatu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini dapat ditempuh dengan 3 cara. Dan semuanya ini tidak kita dapatkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menggambarkan sesuatu atau mengetahui hakikat dari sesuatu, ini dapat ditempuh dengan 3 cara secara akal, dapat ditempuh dengan 3 cara, dan ini kita tidak dapatkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama, dengan melihat langsung sesuatu tersebut. Ya, seorang misalnya kakek dan nenek kita belum pernah melihat kuda misalnya. Misal, ya. Bagaimana caranya biar kakek dan nenek kita tahu kuda? Ya, kita ajak ke kebun binatang, kemudian kita kasih tahu, tuh nek, kakek itu loh kuda, dengan lihat langsung. Seandainya tidak bisa dengan lihat langsung, dengan melihat yang semisalnya, tentunya cara yang pertama tidak bisa kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah melihat yang serupanya, yang serupa dengan sesuatu tersebut yang kita ingin tahu hakikatnya. Qadar Allah, ternyata kudanya tidak ada. Oh, ada keledai. Oh, ternyata gini loh, kayak kudanya enggak ada, tapi dia serupa dengan binatang itu loh, pakai keledai, seperti keledai. Ya, tapi agak tinggi sedikit lah. Kupingnya agak sedikit kecil. Kalau keledai kan kupingnya agak lebar, misalnya. Maka dia pun agak sedikit tergambar. Adapun kalau kita kaitkan dengan Allah, laisa kamitsli syai'un, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga adalah khabar yang jujur. Dapat khabar dari orang yang dia dipercaya. Ternyata kuda dan keledainya pun tidak ada. Kemudian kita gambarkan. Oh, kuda ini, seperti ini, berkaki 4. Mulutnya seperti ini, wajahnya seperti ini, dan seterusnya. Ya, adapun ya, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang sifat Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak dikabarkan. Oleh karena itulah kita tidak boleh membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wala tamtsilin, dan juga tidak boleh menyerupai nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, karena sekali lagi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas tentang hukum mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang nanti insyaallah ana ambil dari penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.